السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما 137, 139, 140. Empat ayat dikumpulkan jadi satu oleh beliau. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, berarti dia muslim. Karena beriman adalah Islam, Islam adalah iman. Mukmin adalah muslim, muslim adalah mukmin. Kalau apa? Kalau disebut satu saja. Kalau disebut satu saja. Si fulan muslim. Si fulan muslim. Otomatis mukmin. Si fulan mukmin. Si fulan mukmin. Otomatis muslim. Kalau disebut salah satu. Tapi kalau disebut dua-duanya, dua-duanya berbeda. Si fulan ini mukmin apa muslim? Mukmin beda, muslim beda. Paham ya? Ini termasuk Islam apa iman? Muslim itu kan orangnya. Sifatnya atau perbuatannya kan Islam. Mukmin itu kan orangnya, isim fa'ilnya, masdarnya iman. Iman mukmin, Islam muslim. Ini termasuk Islam apa iman? Tentu Islam beda, iman beda. Tapi kalau ditanya Islam, Islam. Otomatis iman. Iman, iman. Otomatis Islam. Ini sama dengan apa dulu? Al-Quran dan Sunnah. Fakir dan miskin. Albir dan taqwa. Ini iman. Otomatis Islam masuk. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Thumma kafaru, kemudian dia kafir. Berarti apa? Murtad itu hanya satu sifat. Artinya sudah murtad, ya sudah keluar dari Islam. Beda dengan kufur. Beda dengan munafik. Gitu ya. Ada kufrun duna kufrin, syirkun duna syirkin, nifakun duna nifakin. Murtad tidak. Pokoknya sudah keluar dari Islam, ya sudah. Maka yang menyebabkan keluar dari Islam itu kufur, kan begitu. Sedangkan kufur bisa kufrun kharijun anil millah, bisa kufrun duna kufrin. Kekafiran yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam dan kafir di bawah kafir. Kafir yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Thumma amanu, kemudian dia beriman lagi. Sudah beriman, lalu kafir murtad. Lalu dia beriman lagi. Thumma kafaru. Kemudian dia kafir lagi. Thumma zdadu kufron. Kemudian bertambah-tambah kekafirannya. Ini bukan batasan. Berarti beriman, kafir. Beriman, kafir. Dua kali di sini. Atau empat kali bolak-balik. Ya. Maka ketika kali ketiga, kali keempat, kali kelima, kali ketujuh, kali sembilan, sudah tidak diterima lagi taubatnya. Walaupun masuk Islam lagi. Betul? Salah. Kemarin sudah kita bahas ya. Tidak ada keadaan, tidak ada waktu yang menyebabkan taubat kita ditolak. Tidak ada. Kecuali dua. Ini enggak masuk. Ini enggak masuk. Asal udah kafir, beriman lagi, kafir, beriman lagi, kafir, beriman lagi, maka Allah tidak menerima tobatnya lagi. Salah. Karena yang dua tersebut ini tidak termasuk. Kenapa ayat ini tidak bisa dijadikan kesimpulan fawaid bahwa kalau sudah dua kali, tiga kali Allah tidak terima tobatnya? Lihat terakhirnya. Thummazdadu kufron. Lalu dia bertambah-tambah kekafirannya. Apa yang terakhir? Kafir. Kalau yang terakhir beriman, kemudian dia beriman, tentu Allah akan terima tobatnya. Tergantung yang terakhir apanya. Kalau yang terakhir iman, akan diterima tobatnya. Kalau yang terakhir kufur, tidak akan diterima. Maka dikatakan di sini, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka. Wala liyahdiyahum sabila. Dan Allah tidak akan tunjuki jalannya. Maksudnya jalan menuju surga. Jalan menuju selamat dari neraka. Allah tidak tunjuki. Berarti siap kekal di neraka selama-lamanya. Bagi siapa? Bagi yang terakhirnya kafir. Begitu. Jangan bilang bagi yang sudah Islam, murtad lagi. Tidak. Murtad lagi asal Islam lagi enggak masalah. Murtad lagi, Islam lagi. Allah terima. Murtad lagi, Islam lagi. Mau belasan kali, mau puluhan kali, mau ribuan kali. Allah tidak pernah bosan. Yang bosan siapa, Bu? Yang bosan manusia. Salah satu sifat yang tidak mungkin ada pada diri Allah adalah bosan. Ketika kita bertaubat lalu maksiat lagi, lalu bertaubat lagi, maksiat lagi. Lalu bertaubat nangis-nangis maksiat lagi. Bertaubat menangis merengek-rengek mohon ampun kepada Allah maksiat lagi. Maka Allah tidak pernah bosan melihat taubat kita. Tidak merendahkan saat kita bertaubat. Tidak seperti kita. Kalau kita, iya. Karena kita kan punya hati, perasaan, logika yang tidak sama dengan sifat Allah. Kita memiliki sifat bosan. Ketika ada orang berbuat salah kepada kita, lalu dia minta maaf, lalu berbuat salah lagi, lalu minta maaf lagi, berbuat salah lagi, lalu minta maaf lagi dengan kesalahan yang sama, biasanya kita bosan. Dan biasanya ada cemoohan dari kita. Kita merendahkan dia. Allah tidak. Dan Allah memiliki perasaan yang sama, sifat yang sama. Ketika fulan ini bertaubat pertama kali dan bertaubat ke 10 kali atau 15 kali. Perasaan Allah sama. Apa? Apa? Apa yang ada pada diri Allah, perasaan apa yang ada pada diri Allah ketika ada orang yang bertaubat? Ah, senang. Senang. Melebihi senangnya seseorang yang kehilangan barang yang sangat berharga, yang paling berharga dalam hidupnya, dicari-cari gak ketemu-ketemu, tiba-tiba dia menemukan kembali. Barang yang sangat berharga yang dia cari-cari berhari-hari, berbulan-bulan. Ya seperti kita kehilangan anak satu-satunya misalnya. Kita sedih sekali, kita cari ke sana berhari, berminggu, berbulan. Akhirnya kita ketemu, kayak apa senangnya. Nah Allah lebih senang lagi. Ketika kita bertaubat, senang sekali. Taubat yang keberapa? Taubat yang keberapa? Taubat kapanpun. Taubat pertama kali, habis itu kita maksiat lagi, minum khamr lagi misalnya. Lalu taubat lagi, Allah perasaannya sama, senang. Lalu kita minum khamr lagi, berbuat maksiat lagi, lalu bertaubat lagi. Allah senangnya sama, enggak berkurang. Enggak berkurang. Enggak kemudian untuk taubat pertama, Allah senangnya 100%. Lalu dia bermaksiat lagi, lalu dia taubat lagi, Allah masih senang sih, cuma 90%. Ya, lalu dia taubat lagi, lalu dia maksiat lagi, lalu taubat lagi, Allah masih senang, cuma 70%. Ya, lama-lama 50%, enggak ada dalil seperti itu. Jadi rasa senangnya Allah terhadap orang yang bertaubat itu sama 100% tadi, walaupun ke 15 kali, ke 20 kali. Bolak-balik kita berbuat maksiat lalu bertaubat lagi, Allah senang. Maka jangan ragu-ragu bertaubat. Jangan sampai terkena syubhatnya orang-orang bodoh yang ditipu oleh iblis, setan. Apa diantaranya? Kalau belum siap benar, jangan taubat dulu. Nah, itu tipuan setan iblis. Kalau ente taubat, kok nanti masih terlalu muda, masih labil, nanti minum khamr lagi, nanti berjudi lagi. Ya? Wow, ini bahaya. Allah murka. Ini mempermainkan Allah namanya. Maka teraja tua-tuaan dikit. Ya? Kalau sudah umur 50 tahun, 60 tahun, bolehlah. Ente masih muda. Kita masih muda. Udah nanti saja. Puas-puasi. Ya. Ini tipuan iblis. Ini tipuan syaitan. Yang orang berilmu, insya Allah tidak akan tertipu. Yang tertipu itu orang-orang bodoh. Yang tidak tahu dalil. Yang tidak tahu ayat, tidak tahu hadis, dia tertipu. Nah, maka jangan sungkan-sungkan. Jangan ragu-ragu. Ketika sadar bahwa yang sedang kita lakukan adalah dosa, langsung bertaubat. Mohon ampun kepada Allah. Allah langsung senang. Beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Allah senang. Kalau sengaja sholat dua rakaat, berwudu dulu kemudian sholat dua rakaat, Allah lebih senang. Sholat apa saja, ya, enggak harus dinamakan dengan sholat taubat. Sholat apa saja, ya, berwudu kemudian sholat, mungkin sholat tahiyatul masjid, mungkin sholat sunat wudu, mungkin sholat apapun, kemudian kita mohon ampun kepada Allah di dalam sujudnya atau setelah sholat atau kapan saja, maka Allah senang. Jangan takut nanti kita mengulang lagi. Bashiril munafiqin. Ini 138. Bashiril munafiqin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik. Sering Allah memakai kaidah bahasa Arab. Ingin mengatakan sesuatu dengan kebalikannya. Padahal mestinya orang-orang munafik itu kabarnya kabar apa? Kabar buruk, ancaman. Tapi Allah katakan basyir. Basyara yubasyiru basyir. Apa artinya? Kabar gembira. Hukum asalnya kabar gembira. Dan ini banyak. Nabi ingin menyebut hidup, tapi yang keluar dari lisan Nabi mati. Ya, karena sudah jelas. Seperti membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Yang dimaksud oleh beliau adalah hidup. Tapi yang keluar dari lisan beliau mati. Karena lawan katanya. Ini ada beberapa dalam kaidah bahasa Arab. Maka harus kita fahami. Dan jangan memakai kaidah bahasa Indonesia. Sepertinya kaidah bahasa Indonesia tidak ada. Maka hati-hati, bisa salah faham. Karena salah satu yang menyebabkan kesalahpahaman kaum muslimin terhadap Al-Quran, terhadap hadis, itu memahami Al-Quran, memahami hadis dengan kaidah bahasa Indonesia. Seperti wahuwa ma'akum aina makuntum, Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Menurut kaidah bahasa Indonesia, seolah Allah ada di mana-mana. Karena dimanapun kalian berada, di situ ada Allah, Allah bersama kalian. Adapun menurut kaidah bahasa Arab, tidak. Menurut kaidah bahasa Arab, tidak. Bersama itu tidak harus menyertai, menempel. Maka sering orang Arab mengatakan, kunna namsi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Tidak mungkin bulan itu turun ikut berjalan-jalan, kan tidak. Bulan di atas, tetap di atas. Tapi orang Arab mengatakan bulan bersama kami. Karena sinarnya bersama sinar terang bulan. Begitu juga Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Maka mempelajari Al-Quran sunnah, selain dengan tafsir ayat, kemudian tafsir hadis, kemudian tafsir ucapan para sahabat, tabi'in, kemudian harus memakai kaidah bahasa Arab. Basyiril munafiqin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik itu, bi anna lahum adzaban alima. Lihat, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Azab yang pedih dikatakan kabar gembira. Maka terjemahan yang baik tentu jangan kabar gembira, tapi kabar buruk, ancaman. Ancamlah orang-orang munafik itu bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Kekal? Kekal. Karena munafik itu kafir apa bukan? Munafik itu kafir apa bukan? Kafir. Kafir. Kafir. Bukan Islam? Bukan. Bukan beriman? Bukan. Lah kok sholat? Ya sholatnya pura-pura. Jihadnya pura-pura. Sholat selalu mencari saf paling belakang. Sholat bermalas-malasan. Terutama sholat isya dan subuh. Kenapa? Karena enggak kelihatan. Isya dan subuh kan gelap di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kelihatan ini siapa, ini siapa. Wajahnya tidak terlihat. Zuhur, asar, maghrib, semangat mereka. Karena masih terang. Karena memang sholat untuk manusia. Untuk mengelabui Rasul dan para sahabat. Itulah orang-orang munafik. Bagaimana hati mereka? Kafir. Kafir. Nah, bagaimana salah satu sifat orang munafik? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya, menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Awliya jamak dari wali. Maka salah satu sifat orang munafik adalah dekat, akrab, berpelukan, senang, simpati kepada siapa? Kepada orang-orang kafir, membela, menyanjung, gitu. Akrabnya sama pendeta, sama pastor, berangkulan dengan orang-orang non-muslim. Pendeta dipuji-puji, pastor dipuji-puji, ya, ustadz dijelek-jelekin. Nah, itu sifat orang munafik begitu. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya. Mereka menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali. Wali itu bisa teman akrab, teman setia, bisa juga pemimpin. Bisa juga pemimpin. Pemimpin lebih dahsyat lagi. Punya teman akrab kafir enggak boleh, punya pemimpin kafir lebih tidak boleh lagi. Lebih tidak boleh lagi. Gitu ya. Karena pengaruh teman kepada kita ya segitu aja. Kalau pemimpin kan dahsyat, namanya juga pemimpin. Ya. Bisa ini, bisa itu, bisa memaksa dan seterusnya. Maka lebih haram lagi menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, teman dekat, sahabat karib. Bagaimana bisnis? Saling menguntungkan. Tentu boleh. Ya. Jujur dia walaupun Buddha, walaupun Hindu, walaupun Kristen. Saya banyak mendapatkan keuntungan dari dia. Yang lain agak mahal, dia dapat murah, barangnya bagus. Lalu mau gak mau akrab kan, bentar-bentar nelpon, bentar-bentar SMS, bentar-bentar minta dikirim barang. Ya mau gak mau. Terus ketemuan di tempat tertentu, ini mau gak mau. Ini kan ada keperluan, ada kepentingan. Adapun sesama muslim biasanya gak ada kepentingan. Oke, masih ingat kisah di mana ada seorang muslim dicegat. Dicegat oleh siapa? Dicegat oleh malaikat. Karena apa? Karena mau mengunjungi saudaranya sesama muslim. Jauh. Dengan berkendara. Ditanya oleh malaikat ini, ada hajat? Ada perlu? Kok mau-maunya berkendara menuju saudaramu itu? Sesama muslim? Dijawab, enggak ada. Enggak ada. Aku cinta kepada dia karena Allah. Karena dia berilmu, karena dia soleh, karena dia bertakwa. Nah, itu seorang muslim seperti itu. Kafir enggak ada. Kenapa kita dekat sama si fulan? Yang Hindu itu, yang Buddha itu, yang Kristen itu. Ya karena dia jual barangnya bagus, murah. Gitu. Dia banyak punya peluang bisnis. Saya bisa nanam saham modal di perusahaan dia. Dan dia amanah. Ada perlu. Kalau enggak ada perlu, ngapain? Nah, maka itu boleh. Ketika sesama muslim, bahkan sesama ngaji salaf, ditipu mulu. Utang enggak dibayar. Ya. Bilangnya asli, asli, asli, tapi kawi. KW 2 lagi, KW 3 lagi, ya. Ya ngapain? Sementara yang kafir ini jujur amanah. Ya tentulah. Kalau sama-sama jujur, sama-sama amanah, sama-sama murah, tentu kita pilih sesama muslim. Yang semanhat, saya kira enggak usah diajarin. Enggak usah diajarin. Artinya enggak usah pakai dalil. Gitu. Kalau sama-sama jujur, sama-sama amanah, sama-sama murah harganya, kita pilih yang seiman, sesama muslim, semanhaj. Kalau tipu-tipu barangnya mahal, ya buat apa? Maka Nabi mencontohkan, menggadaikan zir'ah beliau di tangan orang Yahudi. Tentu ini ada fawaid lain, ya. Selain mencontohkan bolehnya bermuamalah dengan non-muslim. Yahudi itu wakil dari non-muslim. Maka mau Kristen, mau Konghucu, mau Buddha, mau Hindu, sama. Non-muslim, kita boleh bermuamalah dengan mereka. Min dunil mu'minin. Arti min dunil mu'minin bukan di luar orang-orang mukmin, tapi selain. Artinya akrab dengan seorang muslim, mukmin, akrab juga dengan orang kafir. Nah, itu maksudnya. Orang Islam ditunjuk sebagai pemimpin, orang kafir ditunjuk juga. Itu maksudnya. Bukan meninggalkan kaum muslimin, memilih orang kafir, harus begitu. Tidak. Walaupun dua-duanya, saya kira tidak ada ya orang muslim yang berjiwa munafik, akrab dengan orang-orang non-muslim, sementara dengan muslim, gua ada yang akrab sama sekali. Saya kira enggak ada. Pasti ada juga yang akrab. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Akrablah, dekatlah dengan sesama muslim. Nah, kalau dengan orang kafir, karena kepentingan saja. Ayabtaguna indahumul izzah. Apakah mereka mengharapkan izzah dari orang-orang kafir itu? Rupanya iya. Tokoh-tokoh muslim yang memiliki sifat-sifat munafik ketika berangkulan dengan pendeta, pastor, tokoh-tokoh kafir itu ingin izzah, kekuatan, kebesaran, simpati dan seterusnya. Ya. Jadi bukan tanpa sebab. Ya, enggak tahulah, pokoknya saya pengin dekat aja sama Pak Pendeta ini, sama Pak Pastor ini. Enggak, pasti ada sesuatu juga. Nah, ini yang dibaca oleh Mongol. Pasukan Mongol ketika tokoh Rafidah berkhianat sehingga Mongol itu bisa menyerang Baghdad. Gitu. Nah, orang-orang Mongol ini, pembesar Mongol ini cerdik, cerdas. Sama sesama muslim saja dia berkhianat. Gimana sama kita yang beda agama? Pasti ada apa-apanya ini. Udah bunuh aja bunuh. Gitu. Cerdas dia. Maka orang yang berkhianat itu, orang yang membela musuh itu oleh musuh biasanya tidak diterima. Ya, secara lahir batin seluruh 100% kecuali musuh yang bodoh ya. Kalau musuh itu cerdik, cerdas, enggak mau terima. Dengan logika yang mudah, sesama muslim saja dia berkhianat. Dia mencelakakan sesama muslim yang satu agama, gimana sama kita yang beda agama, kan begitu. Jalan pikiran yang mudah ya, seperti itu kan. Fa innal izzata lillahi jami'an. Padahal seluruh izzah itu milik Allah. Maka bodoh sekali ada tokoh Islam ingin besar, ingin izzah, ingin jaya lewat orang-orang kafir. Yang punya izzah, yang punya kejayaan siapa? Allah Rabbul Alamin. Kenapa nyari-nyari lewat orang kafir? Maka gagal. Ya. Sebagian tokoh-tokoh Islam yang akrab dengan pendeta, pastor dan seterusnya itu banyak mendapatkan pujian apa caci maki? Lebih banyak mendapatkan cacian makian sampai hari ini. Pujian ada juga tentu dari mereka. Dari kaum muslimin cacian makian. Gitu. Doa buruk dan sudah boleh didoakan buruk tokoh seperti itu. Walaupun secara zahir masih muslim. Karena Nabi saja mendoakan buruk kepada sahabat yang tidak mau minum dengan tangan kanan. Didoakan buruk oleh Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas juga mendoakan buruk. Berarti mendoakan buruk kepada sesama muslim boleh. Kalau ada sebabnya. Apa sebabnya? menghina Allah dan Rasulnya, mencaci maki ajaran Al-Quran dan Sunnah, mencela, menjelek-jelekkan Sunnah Nabi, dan contohnya banyak sekali. Mengejek jenggot, mengejek orang yang berpakaian tidak isbal, mengejek orang yang pakai cadar, pakai jilbab, dan seterusnya. Orang seperti ini sudah pantas, sudah boleh didoakan buruk. Karena itu bukan syubhat lagi. Saya kira mereka tahu ya, sudah nekat. Beda dengan orang-orang bodoh. Ayat terakhir, waqad nazzala alaikum, sungguh telah turun kepada kalian, fil kitab, di Alkitab. Alkitab di sini apa? Al-Quran. Sungguh telah turun kepada kalian di dalam Al-Quran ini. Tidak tertutup kemungkinan Taurat dan Injil sama, ada ajaran seperti ini. Karena isi Taurat, isi Injil, isi Zabur, isi Suhuf dengan isi Al-Quran mayoritas sama, apa mayoritas berbeda? Mayoritas sama. Ada perbedaan sedikit dalam masalah fikih, dalam masalah mandi junub misalnya, dalam masalah membersihkan najis misalnya. Adapun masalah akidah dari alif sampai ya sama. Masalah tauhid sama 100%. Masalah khobar dari alif sampai ya sama. Apa yang Allah khabarkan kepada Adam sama persis dengan apa yang Allah khabarkan kepada Idris, kepada Nuh, kepada Ibrahim, Ismail, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Mereka semua diberi khabar oleh Allah, diberi informasi oleh Allah, sama. Yang mencabut nyawa malaikat siapa, sama. Yang akan meniup sangkakala nanti malaikat siapa, sama. Yang menurunkan wahyu, membawa wahyu malaikat siapa, sama. Sifat surga seperti apa, sifat neraka seperti apa, haud itu apa, sirat itu apa, mizan itu apa, sama semua. Tidak ada perbedaan sedikit pun dalam masalah khabar dan dalam masalah akidah tauhid. Ada sedikit perbedaan masalah fikih. An idza sami'tum, jika kalian mendengar ayatillah, ayat-ayat Allah, ini umum. Ayat-ayat Allah yang ada di Al-Quran, firman Allah, dan yang ada di hadis, wahyu, sama. Artinya, kebenaran yang datang dari Allah, Al-Quran dan Sunnah. Jika kalian mendengar ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah, yukfaru biha, diingkari. Kata siapa babi haram? Kata siapa zina haram? Kata siapa sholat wajib? Ngapain ke Ka'bah kurang kerjaan? Ngapain tawaf sa'i perbuatan yang sia-sia? Diingkari. Itu ayat, itu hadis. Wa yustahza'u biha, diolok-olok. Diolok-olok. Lihat kaum muslimin. Batu dicium-cium. Bodoh sekali kaum muslimin. Batu saja dicium-cium. Ada jumroh dilempar-lempar. Gitu. Ya namanya keyakinan kan akan membuat cemoohan bagi orang yang tidak meyakini. Tentu kita melihat lucu, geli, melihat keyakinan Buddha, Hindu yang apa itu, menyembah Tuhannya dengan apa itu, pakai kayak lidi ada apanya itu, hiu ditusuk-tusukan ke atas gitu. Ya sama aja kalau main ledek-ledekan, ya semua bisa ngeledek semua, ya kan? Namanya keyakinan begitu. Kita ngeledek mereka, mereka ngeledek kita, namanya juga keyakinan. Kalau ilmiah, teknologi, ya karena memang masuk logika. Keyakinan enggak bisa pakai logika. Memang Tuhan kami memerintahkan seperti ini. Enggak, kalau Tuhan kami memerintahkan, ya itu namanya keyakinan. Sulit. Tuhan ada tiga itu kan enggak masuk logika sama sekali. Ya karena memang mereka sudah yakin, gimana lagi? Gitu ya. Nah, makanya enggak usah emosi. Enggak usah kalap. Kalau mereka mencaci maki, ngeledek ajaran kita, karena begitulah keyakinan, udah biarkan saja. Jangan membalas cacian. Biarkan saja. Mereka mencaci maki kita kaum muslimin, kurang kerjaan, melempar jumroh, mencium Hajar Aswad, katanya bersuci, malah bikin kotor. Katanya bersuci, biar bersih, malah bikin kotor. Apa itu? Tayamum kan bikin kotor. Debulah tanah, diusap-usapin ke muka. Gitu kan? Ya namanya orang ledek ada aja, biarkan saja. Memang begitu. Biarkan. Tidak usah kita kemudian ngeledek mereka. Kalau membawakan hujah begini-begini boleh, sifatnya ilmiah. Tapi kalau ngeledek, enggak usah lah. Apalagi kita duluan, haram, ada larangan khusus. Jangan kalian mencaci maki Tuhan-Tuhan orang kafir, nanti dikhawatirkan mereka akan balas mencaci maki Allah tanpa ilmu. Jangan. Jangan ngeledek mereka, jangan mencaci maki mereka. Walaupun banyak sekali bahan cacian makian yang ada di kita terhadap agama mereka. Yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, ya begitulah keyakinan. Fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Kapan? Kapan? Jangan duduk-duduk bersama mereka kapan? Kapan? Ketika mereka mengingkari ayat Allah, ngeledek, menghina, mengolok-olok ayat Allah, haram kita duduk di situ. Misalnya kita sedang duduk-duduk berlima, berenam, bertujuh, ada salah satu yang mencemooh tentang tawaf, tentang sa'i, tentang sholat, tentang ajaran Nabi, maka buru-buru kita tinggalkan tempat itu. Fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk-duduk bersama mereka. Kalau kita tidak sanggup apa? Tidak sanggup menghentikan cemoohan itu. Kalau sanggup, lakukan, itu lebih baik. Diam kamu, enggak boleh, haram. Lalu dia diam, boleh. Ya, misalnya dia sedang caci maki tentang jenggot misalnya, tentang caci maki tentang cadar misalnya, caci maki tentang tawaf misalnya. Lalu kita bentak sekali, diam Bapak. Kok diam? Kita boleh duduk di situ. Tapi ada kalanya kan kita enggak mampu, dia terlalu besar, kita terlalu kecil. Dia terlalu tinggi kedudukannya, kita orang rendah, enggak sanggup kita, udah buru-buru pergi. Gitu. Di mana? Di semua majelis, termasuk majelis permusyawaratan rakyat, MPR, DPR, harus keluar. Kalau masih duduk di situ, sementara ada yang mengatakan ini kan bukan negara Islam, ya. Semua agama kan benar. Ini ngeledekin, gimana semua agama benar? Ya, segera tinggalkan. Nah, lihat partai-partai Islam, tokoh-tokoh Islam, partai Islam, apa mereka berani meninggalkan majelis itu ketika di majelis itu, di dewan itu membahas sesuatu yang batil menurut Al-Quran dan Sunnah, ya? Tentang riba misalnya, bank ribawi misalnya, Di situ dibahas tentang bagaimana suku bunga begini begitu. Ini kan riba. Dipertahankan di majelis itu, dibela begini. Apa mereka berani keluar dari majelis itu? Tidak berani. Berarti mereka telah melanggar ayat ini. Mereka tidak taat kepada Allah. Allah mengatakan fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka. Mereka sedang mengingkari ayat Allah. Mengatakan semua agama sama, mengatakan bunga bank itu enggak masalah. Bahkan itu merupakan modal keuangan negara. Begini banyaklah. Yang isi daripada majelis itu adalah penghinaan kepada ayat, penghinaan kepada hadis. Lalu si muslim yang ada di situ masih duduk di situ, dia berdosa. Dia telah melanggar ayat ini, fala taq'udu ma'ahum. Ya. Hatta yaqudu fi haditsin ghairi, sampai mereka memperbincangkan urusan lain. Jadi kalau ayat-ayat, kalau sudah tidak bahas riba lagi, sudah tidak bahas semua agama benar lagi, tapi kembali membahas masalah pembangunan, boleh balik lagi ke situ. Itu. Jadi keluar dulu. Ini lagi bahas suku bunga nih, lagi bahas hal yang haram nih, mengingkari ayat, mengingkari hadis. Keluar. Sudah selesai pembahasan, ini bahas apa nih? Bahas pembangunan jalan tol. Boleh masuk. Gitu ya. Hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka masuk di pembicaraan yang lain. Sudah tidak mengolok-olok ayat-ayat Allah lagi, boleh kita masuk. Nanti mereka mengolok-olok ayat Allah lagi, keluar lagi. Gitu. Kalau tidak sanggup menyetop, kalau dia sanggup menyetop, diam, jangan bahas ini. Ini mencaci maki agama saya, Islam dicaci maki, diingkari dengan kalimat bapak ini. Jangan bahas ini. Bagus. Kalau berani, ya kan? Innakum idzam mithluhum. Apa idzan? Kalau begitu, kalau kalian duduk-duduk bersama mereka, innakum idzam mithluhum, kalian sama saja dengan mereka. Sama. Sama apanya? Sama-sama berdosa. Dosanya tentu tidak sama, tapi sama-sama berdosa. Kita tidak mencaci maki ayat Allah, tapi kita ikut berdosa. Kenapa? Karena kita ada di situ. Kita tidak berani menghentikan dan kita tidak mau meninggalkan majelis itu. Hati-hati ini, ya, majelis apapun. Di rapat, di sidang, di obrolan, di apapun, obrolan keluarga, obrolan dengan tetangga. Kalau kita tahu bahwa isi obrolan ini adalah mengingkari ayat Allah, pertama kita stop kalau mampu. Kalau tidak mampu, kita tinggalkan tempat itu. Itu tempat yang haram bagi kita. Innallaha jami'ul munafiqin. Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik. Wal kafirin. Dan orang-orang kafir akan dikumpulkan. Berarti tidak terpisah. Ada di satu neraka. Hanya atas dan bawah. Bawah dan atas. Yang bawah yang kafir apa yang munafik? Yang bawah yang munafik. Fiddarkil asfali minan nar. Di neraka terbawah. Keraknya, paling bawahnya. Itulah orang-orang munafik. Yang kafir justru di atasnya. Karena yang kafir tidak bohong. Tidak membohongi kaum muslimin, tidak mengelabuhi kaum muslimin. Terus terang, kami Buddha, kami Hindu, kami Yahudi, kami Nasrani. Adapun yang munafik ini, mereka bohong. Kami muslim, kami Islam. Tetapi sebetulnya hati mereka kafir. Pembesarnya adalah orang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang ketika mati akan disolati oleh Nabi, tiba-tiba Nabi pingsan. Dapat wahyu. Ketika dapat wahyu kan beliau pingsan. Nah, apa isi wahyu itu? Melarang beliau menyolati orang munafik. La tusalli alaihim wa la taqum ala qabrihi abadan. Jangan pernah mensolatkan orang munafik, jangan mendoakan ampun untuk mereka, jangan pernah berdiri di atas kubur mereka. Karena yang disunahkan kita berdiri adalah di atas kubur sesama muslim. Ketika seorang muslim dikubur, kita disunahkan berdiri. Dan jangan duduk sebelum selesai penguburan. Ketika selesai penguburan, baru boleh duduk atau pulang. Selagi belum selesai penguburan, semua disunahkan berdiri. Bahkan ada riwayat, mayat sedang diusung, Nabi berdiri. Ya. Tetapi ini sedang diusung ya, bukan dikubur. Kalau dikubur jangan. Jangan ikut apa menguburkan, kalau tokoh munafik. Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Orang-orang munafik dan orang kafir akan dikumpulkan oleh Allah nanti di jahannam secara bersama-sama. Sebagai tamparan bagi orang-orang munafik yang mengelabui kaum muslimin, justru mereka tertipu sendiri. Saya bacakan beberapa riwayat yang dibawakan oleh beliau, yang sahih ya, yang tidak sahih tidak saya bacakan, ada di sini tentang tiga kali murtad. Ya, empat kali tidak diterima, ini tidak sahih. Ini tidak sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sahih berkali-kali Allah siap menerima taubat. Karena waktu di mana Allah sudah tidak menerima taubat lagi cuman berapa tadi? Cuman dua. Yang pertama ketika nyawa di kerongkongan, yang kedua ketika matahari terbit dari barat. Man intasaba ila tis'ati abai kufar. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih riwayat Imam Ahmad. Menerangkan tentang izzah, tentang berbangga-bangga. Tapi bukan karena Allah, bukan lewat Rasulullah, kaum muslimin bangga dengan kekayaan, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, keturunan, kebangsawanan. Ini yang tercela. Adapun bangga sebagai seorang muslim tidak tercela. Bangga karena mengamalkan sunnah Nabi tidak tercela. Bangga karena membela Allah dan Rasulnya tidak tercela. Gitu. Nah, ini jangan sampai kita keliru. Ini bangga apa sombong ya? Ini bangga izzah apa pamer ria ya? Nah, jangan sampai kita keliru. Sebetulnya itu sebuah kesombongan. Tapi kita menyangka itu kebanggaan. Gitu. Biasanya kebanggaan itu ada pada hal yang wajib. Wajib dan haram. Haram dan wajib. Biasanya sombong, riak, pamer, ingin dipuji, itu dalam hal yang mustahab. Salat tahajud, sodako, membantu pembangunan masjid, zikir, wirid, baca Al-Quran. Nah, ini biasanya menyebabkan pamer. Maka oleh Nabi kita disuruh diam-diam gitu. Nyumbang masjid diam-diam, bisa enggak? Bisa. Salat tahajud, nangis di hadapan Allah, ingat neraka, diam-diam, bisa enggak? Bisa. Malah Nabi mencontohkan habis salat tahajud, sebelum sholat subuh, ngapain dulu? Tidur dulu. Agar apa? Agar tidak kelihatan 2 jam sholat malam. Gitu. Jadi seger, kayak baru bangun tidur aja dari malam. Jadi sholat subuh seger, ya. Bukan sholat subuh, ngantuk-ngantuk, ya. Menunjukkan lelah capek karena habis 2 jam sholat malam. Gitu. Nabi contohkan seperti itu. Menghilangkan tanda-tanda bahwa dia telah melakukan ketaatan besar, tapi itu tidak wajib. Zikir yang banyak, wirid yang banyak, tapi tidak dihitung, ya. Diam-diam kita sembunyikan, bisa? Bisa. Sholat Jumat, sholat jamaah, diem-diem, gak ada yang tahu, bisa? Ya gak bisa, gimana caranya? Sholat Jumat tentu tahu semua, sholat jamaah tahu semua. Karena ini wajib. Umroh, haji, jihad, ini tidak bisa disembunyikan. Maka, ya sudah. Ya, sudah. Enggak mungkin bisa disembunyikan. Yang bisa disembunyikan, sembunyikan. Jangan seperti torekot-torekot sufia. Torekot-torekot sufia seperti itu. Ya. Salat wajib berjamaah kan disembunyikan, artinya enggak berjamaah. Salatnya di rumah. Begitu nangis-nangis malah bareng-bareng, ya, nangis bersama, ya. Atau nangis di depan jamaah. Ini torekot-torekot sufia seperti itu. Terbalik. Sebagiannya lagi, haji gak ada yang tahu. Gitu. Entah kemana itu haji, gak ada yang tahu kalau dia pergi haji. Mau tetangga, mau saudara, gak ada yang tahu. Gitu. Sampai orang-orang yang berhaji di Mekah juga gak tahu dia nggak kelihatan, ya. Tahu haji kemana. Padahal haji tentu tidak bisa ditutup-tutupi, nggak mungkin, pasti terlihat. Nah, di sini ada kebanggaan yang tercela. Saya bacakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man intasaba ila tis'ati abai kuffar. Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada 9 ayah, berarti 9 ayah, ayah, kakek, buyut, ayahnya buyut, kakeknya buyut, buyutnya buyut, ya, 9. Kufar, semuanya kafir. Kafir semua. Entah Buddha, entah Hindu, entah Yahudi, entah Nasrani, kafir semua. Dia banggakan. Ayah saya anu, kakek saya si fulan, buyut saya fulan, kafir semua. Dan dia bangga. Yuridu bihim izzan wa fakhran. Dia menghendaki kebanggaan, kesombongan. Fahuwa ashiruhum finnar. Maka dia akan bersama dengan mereka. Mereka bapak-bapaknya itu. Di mana? Di neraka. Di neraka. Ini ancaman berat bagi muslim tentunya ini. Kalau bukan muslim ya enggak usah disebut ini. Enggak usah membanggakan, ya dia kekalin. Ini muslim. Ancaman ini kepada seorang muslim. Tetapi dia membanggakan ayahnya, kakeknya, buyutnya, semua 9 ke atas, kafir semua. Maka fahuwa ashiruhum finnah, akan menjadi kerabatnya nanti di neraka. Waliyadubillah. Ya, tentu tidak kekal. Karena seorang muslim kalau tidak batal keislamannya kan tidak kekal di neraka. Tapi tetap dia akan merasakan neraka. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini di hadis lain. Riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Ada pembahasan dalam riwayatnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Fala yajlisu ala ma'idatin yudaru alaiha al-qamar. Maka janganlah sekali-kali dia duduk di ma'idah. Al-ma'idah apa artinya? Hidangan. Tidak boleh duduk di hidangan. Jamuan. Makan. Yang yudaru alaiha al-khamru. Yang di situ diedarkan khamar. Disuguhkan khamar. Ada khamarnya. Haram. Walaupun dia tidak minum. Banyak dari kita tidak faham dengan mengatakan yang penting saya tidak minum. Yang penting saya tidak makan babinya. Yang penting saya tidak ikut menggibah. Yang penting saya tidak ikut mengolok-olok ayat Allah, hadis Nabi. Salah. Salah. Ya. Dia harus tinggalkan tempat itu. Dia tidak boleh duduk di situ. Sampai khamarnya hilang. Sampai babinya hilang. Sampai mereka tidak mengolok-olok lagi ayat-ayat Allah, sabda-sabda Nabi. Sampai mereka tidak mengatakan semua agama sama, semua agama benar, bisa masuk surga. Ini tentang bunga gimana, bunga bank ini boleh begini-begini. Tidak boleh kita duduk di situ. Wa idza ra'aital ladzina yaquduna fi ayatina. Ini di ayat lain. Al-An'am ya, 68 saya bacakan. Wa idza ra'aital ladzina yaquduna fi ayatina. Dan jika engkau, zahirnya khitabnya Nabi di sini. Khitabnya Nabi di sini. Ya Muhammad, jika engkau melihat orang-orang yang sedang memperbincangkan ayat-ayat kami, ayat Allah, diledek, dihina, dicaci maki, fa'arid anhum, berpalinglah engkau dari mereka. Nabi saja diwajibkan untuk berpaling, meninggalkan majelis itu. Apalagi kita. Kan Nabi wajib berdakwah, ya kan? Kalau kita kan tidak wajib berdakwah, kecuali ada kesempatan. Kalau Nabi ada kesempatan, enggak ada kesempatan, wajib berdakwah. Maka Nabi harus cari-cari kesempatan. Maka Nabi mendatangi Taif. Nabi mengirim utusan ke Madinah, Mus'ab bin Umayyah. Nabi mengirim utusan Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Karena wajib bagi beliau cari-cari kesempatan untuk berdakwah. Adapun kita, tidak. Walaupun ilmunya banyak, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tahu tentang kaidah, tentu tahu tentang ilmu tafsir, ilmu hadis, tapi dia tidak berdakwah karena tidak ada kesempatan, tidak ada yang memberikan kesempatan. Enggak apa-apa, enggak tercela. Tidak tercela. Ya. Seperti Al-Imam Al-Barbahari. Kan beliau berada dalam persembunyian karena fitnah khalqul Quran oleh khalifah penguasa hari itu. Sampai dia meninggal di rumah perempuan tua, nenek-nenek. Dan diriwayatkan tidak ada yang menyolati mayatnya kecuali nenek-nenek itu dan dengan anaknya atau siapa. Nah, berarti dia tidak berdakwah. Dia bisa menulis. Dan tulisannya dinikmati oleh kaum muslimin sampai hari ini. Ya, yang sangat terkenal kitab Syarhus Sunnah. Itu Al-Imam Al-Barbahari. Imam Ahmad di akhir hayat juga begitu kan? Di penjara. Belakangan di rumah. Tidak boleh keluar rumah. Tahanan rumah. Tidak masalah. Adapun para nabi, para rasul harus wajib mencari orang untuk didakwai, diajak menyembah Allah. Kalau yang bukan nabi, bukan rasul, tidak. Maka berat sekali. Tugas para nabi, para rasul sangat berat. Maka tidak ada satupun nabi, satupun rasul yang apa? Yang perempuan. Enggak akan sanggup, enggak akan kuat. Inna sanulki alaika qawlan thaqilan. Akan aku berikan kepada engkau ya Muhammad ucapan yang berat. Apa yang dimaksud ucapan yang berat? Wahyu. Wahyu itu enteng apa berat? Berat. Saking beratnya ketika Nabi menerima wahyu, beliau pingsan. Beliau tidak bisa menerima wahyu sambil ngobrol, sambil bercanda. Ya. Tidak seperti kebohongan, kedustaan para dukun itu. Sambil ngobrol, sambil bercanda, sambil makan, sambil minum. Beberapa detik kemudian, saya dapat wangsit nih. Saya dapat wahyu nih. Dusta, bohong. Nah, itu setan. Kalau setan ya ringan sekali. Kalau wahyu berat, di musim dingin, dinginnya Madinah luar biasa, ya kan? Bisa mendekati nol, ya, di musim yang dingin. Apa kata Aisyah? Nabi berkeringat, saking beratnya. Musim dingin luar biasa, berkeringat. Karena menerima wahyu saking beratnya. Pernah juga Nabi sedang naik unta, tiba-tiba beliau pingsan menerima wahyu. Unta itu langsung ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, perutnya nempel dengan tanah. Unta yang segitu kuatnya tidak sanggup menahan beban Nabi yang sedang kedatangan wahyu. Pernah juga seorang sahabat, Jabir kalau tidak salah ya, duduk bersama Nabi. Paha atau lutut Nabi itu menempel di paha Jabir. Ya, seorang duduk agak berdesakan gitu kan, nempel. Ya, seberat-berat paha Nabi seberapa sih lutut Nabi. Tiba-tiba Nabi menerima wahyu. Jabir mengatakan, aku merasakan tulang pahaku seperti mau remuk menahan beban lutut Nabi yang sedang kedatangan wahyu. Berarti betul-betul berat. Maka seandainya seorang wanita dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, enggak akan kuat. Tidak akan kuat. Mungkin mati. Ya, pingsan sekalian mati gitu ya. Mungkin ya, enggak bangun-bangun lagi ya. Laki-laki dan laki-laki pilihan. Enggak ada nabi rasul apa itu penyakitan ya kan. Gagah kuat. Nabi Musa penutup air sumur yang biasa diangkat oleh 7 orang, 8 orang. Oleh Nabi Musa diangkat sendiri. Disaksikan oleh 2 wanita. Yang akhirnya salah satunya menjadi istri Nabi Musa. Ya. Yeah. pernah memukul orang Kipti, orangnya Fir'aun, yang sedang berkelahi dengan Bani Israel. Bani Israel ini minta tolong kepada Nabi Musa, masih muda, masih bujang ya. Lalu dipukul sekali, nolongin Nabi Musa ini, nolongin Bani Israel. Orang Kipti itu dipukul sekali langsung mati. Bukan pingsan lagi, mati. Kayak apa kekuatannya? Ya, itu para nabi, para rasul. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu batu besar dipukul dengan apa itu? Alat oleh para sahabat, enggak pecah-pecah. Enggak pecah-pecah. Oleh nabi sekali pecah. Ya. Ini kekuatan para nabi, kekuatan para rasul. Dipersiapkan untuk menerima wahyu. Jadi kekuatan Nabi bukan hanya imannya saja yang kuat, bukan hanya kesabarannya saja yang kuat, bukan hanya mentalnya saja yang kuat. Mentalnya luar biasa. Bagaimana orang gak kenal gak apa diajak untuk meyakini satu keyakinan yang aneh menurut mereka. Coba kita dakwah kepada kaum muslimin, mengajak kaum muslimin menyembah Allah untuk tawaf sa'i, ya gak ada masalah. Karena semuanya sudah yakin, sudah percaya. Lihat para nabi, para rasul di tengah masyarakat yang tidak tahu tentang Allah yang sebenarnya. Diajak menyembah Allah satu-satunya. Maka yang ada cacian, makian, ledekan. Mentalnya kuat luar biasa. Ditambah satu lagi, fisiknya kuat luar biasa. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh berpaling ketika melihat ayat-ayat Allah sedang diperbincangkan, diperolok-olok. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Seandainya makan di restoran yang ada botol-botol khamr yang kosong, apakah juga haram? Ada yang kosong, biasanya ada yang isi enggak? Ya kosong karena udah diminum ya kan, barangkali ya. Yang belum diminum kan berarti isi. Kalau isi ya berarti tidak boleh di situ. Kalau kosong di situ memang apa botol untuk sesuatu? Apa misalnya untuk ganjel apa gitu ya? Botolnya botol khamr ya tidak masalah. Jadi kosongnya ini karena apa? Kalau di situ merupakan kebanggaan, ada juga kan orang yang bermaksiat tapi bangga. Ada botol-botol khamr, tentu tidak boleh. Bangga dengan maksiat tidak boleh kita lakukan dan tidak boleh kita duduk di situ. Karena sama saja dengan mengolok-olok kan, mengingkari kemaksiatan yang mestinya dijauhi, rendah, malah ini bangga. Tidak patut kita berada di tempat seperti itu. Bagaimana kisah orang yang membanggakan nasab tadi? Nasabnya yang muslim, apakah semua kafir maka dikumpulkan dengan nasabnya di neraka? Tidak. Kalau nerakanya, kalau dikumpulkan yang dimaksud nerakanya sama, tidak. Kan pernah kita bahas dulu ya. Sejelek-jelek seorang muslim yang masuk neraka, maka nerakanya tidak sama dengan orang kafir. Maksud dari wahuwa ashiruhum finnar adalah ancaman bahwa dia akan disiksa di neraka karena apa? Karena dia membanggakan 9 ayahnya yang semuanya kafir, bangga dengan kekafiran. Walaupun dia muslim, terancam di neraka. Riwayat Imam Ahmad tadi ya. Bagaimana kalau 9 itu ada yang kafir, ada yang muslim? Ya tidak, syaratnya tadi kan kafir semua. Dan dia membanggakan kekafirannya itu. atau dia tidak peduli dengan agama. Kebanggaan itu ada di kebangsawanan, pangkat, kekayaan. Ayah saya kaya luar biasa, kakek saya tidak kaya tapi bangsawan, buyut saya ahli anu, terus enggak menyebut-nyebut tentang agama sama sekali dan mereka semua kafir, maka terancam di neraka. Bagaimana menanggapi cemoohan bahwa orang-orang yang belajar sunnah kurang peduli dengan kemanusiaan, misalnya dalam masalah donor darah? Kalau itu cacian makian, ya biarin saja, ya kan? Kan kita tidak disuruh pusing dengan cacian makian. Kalau itu dijadikan pelajaran, ya jadikanlah pelajaran. Kan kita yang belajar sunnah ini, apakah 100% amal kita sudah baik? Barangkali memang perlu, ya. Mereka orang-orang kafir, mereka ahlul bidah, menyumbang darah. Kita orang yang faham sunnah, kenapa tidak? Nah, itu boleh dijadikan pelajaran bagi kita. Gitu. Kan ini pengajian-pengajian bid'ah ngirim bantuan nih ke kampung sebelah yang terkena musibah. Nah, kita pengajian sunnah kok belum ngirim bantuan? Ya apa salahnya ngirim bantuan, ya kan? Kan gak bisa kita katakan, ya masalah bantuan pengajian situlah. Kita kan pengajian ini pengajian tauhid aja, gak ada pengajian bantuan, ya. Yang bahas tauhid, yang bahas tentang sunnah, kan tidak bisa seperti itu. Kan kebaikan itu bukan hanya di tauhid, di ibadah. Kan masalah sedekah, masalah bantu sesama muslim juga kebaikan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan membantu kaum kafiri ketika mereka butuh pertolongan, enggak masalah juga, kan? Gitu. Kalau mau dijadikan, kalau memang mereka mengkritik, ya. Kalau mereka mencaci maki, menjelek-jelekkan, ya biarkan saja. Tidak usah dibalas. Kalau pembagian waris dari mertua, mertua laki-laki meninggal, apakah istri, ibu tiri sambungan ayah dan anaknya dapat warisan? Istri kan? Jadi ini ada mayat, ya, meninggal, ya. Terus ini istri. Istri kan bisa saja baru saja nikah, bisa saja sudah nikah 10 tahun yang lalu, bisa saja nikah sudah 30 tahun yang lalu. Sama-sama istri. Istri ya dapat. Anak-anak istri, tapi bukan anak mayat, dapat enggak? Tentu tidak. Tentu tidak. Yang dapat waris istri. Kalau satu, ya satu istri itu tidak dibagi. Kalau istrinya dua, ya dibagi dua. Istrinya tiga, ya dibagi tiga. Secara pembagian, istri dapat berapa? Seperdelapan atau seperempat. Tergantung si mayat ini punya anak apa tidak. Meninggalkan anak apa tidak. Kalau meninggalkan anak seperdelapan, kalau tidak meninggalkan anak seperempat. Taruhlah enggak ada anak, ya. Seperempat. Seperempat itu buat siapa? Buat dia. Semuanya. Kalau istrinya satu. Kalau istrinya dua, ya dibagi dua. Istrinya tiga dibagi tiga. Istrinya empat dibagi empat. Mudah, ya. Adapun anak-anak istri yang bukan anak mayat, sekali lagi, dapat waris apa tidak? Tidak. Dan sekali lagi, pembagian istri tadi tidak melihat berapa lama dia bersama suami. Gitu, ya. Karena dia bersama suaminya itu sudah 40 tahun, artinya nikah itu dari 40 tahun yang lalu, maka dapat warisannya lebih gede. daripada istri yang baru nikah setengah tahun yang lalu. Betul? Salah. Salah. Ya. Jangankan setengah tahun yang lalu, kemarin sore. Kemarin sore baru nikah. Sekarang suaminya meninggal. Sementara istri pertama sudah dari 50 tahun yang lalu. Hitung, istri pertama dapat 2 miliar misalnya, ini kaya raya ya. Istri yang kemarin sore dinikahin dapat berapa? Harus 2 miliar juga. Sama, ini Islam menghormati pernikahan. Pernikahan betul-betul dimuliakan dalam Islam. Beda dengan zina. Dari hasil zina itu punya anak 10 misalnya, dapat waris apa tidak? Tidak sama sekali. Karena zina enggak ada harganya. Zina enggak ada harganya. Maka ketika tidak nikah atau nikahnya tidak sah, maka anak-anak yang 10, 12, 15 enggak dapat waris sama sekali. Istrinya juga tidak, kan tidak boleh disebut istri ketika nikahnya tidak sah atau tidak menikah. Kalau nikahnya sah tadi, tidak ada bedanya antara 40 tahun, 50 tahun dengan seminggu, dua minggu, tiga hari, bahkan dua hari, sehari, bahkan beberapa jam. Kita sudah berwudu ketika duduk tertidur sejenak. Apakah wudunya batal? Yang rajih tidak. Mengambil dalil dari para sahabat yang menunggu Nabi berjam-jam. Saya katakan berjam-jam, mungkin bisa 4 jam, 5 jam ya. Karena misalnya di kita azan jam 8 atau setengah 8 ya. Komatnya tengah malam, mungkin jam 12, setengah 1. Bisa 5 jam, 6 jam kan. Para sahabat dari setelah azan isya itu, mereka mungkin sholat tahiyatul masjid, mungkin ada yang sholat yang lain. Kalau qobliyah isya kan tidak ada ya, hadisnya dhaif. Lalu mereka duduk menunggu Nabi datang, menunggu qomat sejam, dua jam, terus gak datang-datang. Dan sahabat tahu Nabi sedang ada keperluan dengan seseorang, mungkin pembicaraan penting. Nah, kira-kira tengah malam atau menjelang tengah malam, Nabi keluar. Dan sebagian sahabat mengatakan, yusma'u ghatituhum, terdengar bunyi dengkur mereka. Jadi sambil menunggu itu, banyak yang ngantuk, tertidur dan sampai mendengkur. Nah, ketika Nabi datang kemudian qomat, tidak ada yang wudu, semua langsung berdiri dan sholat isya berjamaah. Dan mereka sudah ditulis oleh Allah sebagai orang yang sedang sholat. Karena menunggu sholat dianggap sudah sholat, sedang sholat. Tetapi ada riwayat lain. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa yang mengikat dubur sehingga tidak kentut adalah mata. Yang bisa mengikat dubur, menahan kentut adalah mata. Jika mata itu terjaga, tidak tidur, maka dubur pun terjaga. Artinya kentut tidak kentut ketahuan. Kan begitu. Karena mata terjaga, tidak tidur. Kalau mata tertidur, maka dubur tidak terjaga. Artinya kentut, enggak tahu. Namanya juga tidur. Ya. Bagaimana menggabungkan dua dalil ini, kan seolah bertentangan. Iya kan? Seolah bertentangan. Maka dijamak oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, tidur yang bagaimana yang tidak membatalkan wudu dan tidur yang bagaimana yang membatalkan wudu. Tidur yang tidak membatalkan wudu yang bagaimana tadi? Yang sambil duduk. Yang sambil duduk. Maka walaupun tidur, walaupun mata terpejam, insya Allah terjaga. Tidur bagaimana yang bisa membatalkan wudu? Yaitu yang berbaring. Yang berbaring, ya. Kan tidak tahu. Karena nama tidur, ya. Balik sono, dud. Balik soni, dud. Ya, bisa aja, ya kan? Dia enggak tahu. Yang tidak tidur tahu, dia enggak tahu. Ya, maka batal. Jadi kesimpulannya oleh beliau Imam Nawawi, tidur berbaring membatalkan wudu, tidur duduk tidak membatalkan wudu. Jika saudara kandung kafir, bagaimana cara kita bergaul? Karena kebetulan mereka Nasrani, pendeta. Pertama, jangan berkasih sayang karena kekafirannya. Kalau berkasih sayang karena kakak, adik, ayah, ibu, anak, tidak mungkin dihilangkan. Sulit. Karena ini fitrah manusia. Namanya kakak, tentu ada rasa cinta sayang kepada adik. Orang tua terhadap anak, anak terhadap ayah, ibu, tidak bisa dihilangkan. Sebagaimana para nabi, para rasul tidak bisa menghilangkan perasaan itu. Kepada ayahnya yang kafir, kepada ibunya yang kafir, kepada anaknya yang kafir. Seperti Nabi Nuh, apakah bisa menghilangkan rasa sayangnya kepada Kanaan yang kafir? Tidak bisa. Tidak bisa. Maka detik-detik terakhir menjelang kematian Kanaan tenggelam, Nabi Nuh masih mengatakan, ya bunayya, bunayya. Baru dihibur oleh Allah, laisa min ahlik, itu bukan anakmu, bukan keluargamu. Ya karena kafir itu. Maka boleh. Boleh. Dengan cara saling memberikan hadiah, memberikan sesuatu karena cinta, karena sayang, ya kan? Yang tidak boleh karena kekufurannya. Memberikan hadiah saat dia Natal, memberikan selamat, ini yang haram. Tidak boleh. Adapun bergaul dalam keseharian, mungkin membantu saat mereka butuh bantuan, enggak masalah. Yang terbaik tentu mendakwai supaya dia selamat dari neraka. Apa hukum bersenandung kecil di setiap saat? Setiap saat. Muskil ya, setiap saat. Mungkin saat-saat tertentu sambil nyapu, sambil ngepel, daripada sepi kali ya. Hukum asal, hukum haramnya musik mutlak, ma'azif. Haramnya nyanyian tidak mutlak. Bunyi nada yang keluar dari mulut kita tidak haram secara mutlak. Adapun alat musik secara mutlak haram. Kecuali di hari raya dan pernikahan. Itu pun kan sekedar duf. Tabuhan yang dipukul. Adapun nyanyian, suara nyanyian yang keluar dari mulut kita, itu tidak mutlak haram. Bisa haram, bisa halal. Tergantung apa kalimatnya. Apa kata-kata dalam nyanyian itu. Kalau kata-katanya mengandung unsur syirik, kufur, syahwat, ya tentu haram. Kalau enggak ada, ya tidak haram. Tergantung kalimatnya. Adapun musik mutlak, kecuali dalam keadaan dua tadi. itu tetap dikatakan mutlak ya. Karena umum dengan khusus saja, beda dengan mutlak dengan muqayyad. Mutlak muqayyad itu seperti haramnya mas, haramnya mas, itu mutlak apa muqayyad? Muqayyad terkait dengan jenis kelamin. Artinya kalau jenis kelamin perempuan halal, kalau laki-laki haram. Begitu pula sutra muqayyad. Ya. Bukan haramnya musik muqayyad dengan hari raya, tidak, tetap mutlak. Mutlak kecuali, nah, berarti umum dan khusus saja. Umum dan khusus saja. Ya. Seperti haramnya bangkai, ya. Mutlak. Gitu. Tapi ada umum, ada khusus. Yang umum, yang khusus, bangkai ikan, bangkai belalang. Dalam menentukan kemana seseorang harus menempuh pendidikan, apakah relevan dengan hasil pemeriksaan psikologi dengan cara memperkirakan minat dan bakat seseorang? Ini urusan dunia ya. Ini urusan dunia. Ketika Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan, maka bebas. Kalau urusan ibadah, tidak bebas, 100% tidak bebas. Semua harus menunggu apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Kalau urusan dunia, nunggu. Ada dari Allah dan Rasulnya apa tidak? Kalau enggak ada, bebas. Maka kaidah yang disepakati oleh para imam, ibadah nunggu apa? Perintah, dunia nunggu larangan. Ada larangan apa tidak? Dalam hal ini Allah dan Rasulnya ikut campur apa tidak? Kecuali Allah dan Rasulnya ikut campur seperti lalat yang masuk ke minuman, kan Allah dan Rasulnya ikut campur. Tentu wajib kita taati, walaupun ini masalah dunia. Oh, ini kan masalah dunia, bebas kita. Ya enggak, karena Allah dan Rasulnya kan berbicara tentang lalat yang masuk ke minuman kita. Maka siapapun tidak boleh dan tidak berhak mengatakan bahwa lalat itu sayap kiri dan sayap kanan sama saja, racun semua. Walaupun terbukti di laboratorium oleh 1000 profesor, doktor, bahwa lalat itu kiri dan kanan sama, racun semua. Wajib kita dustakan. Kenapa? Karena Nabi sudah bersabda bahwa lalat itu yang kiri, yang sebelahnya racun, yang sebelahnya lagi obatnya, penawarnya. Maka celupkan sekalian. Habis itu diminum tentunya. Setelah lalatnya dibuang. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah sekarang dalam hal ini, apakah Nabi ikut campur? Apakah Nabi bersabda? Tidak ada kan? Apakah anak itu mau dididik masalah kedokteran? Apa jadi teknisi? Apa jadi pilot? Rasul memberikan petunjuk, caranya gimana? Kan enggak ada. Ah, maka kita boleh ngarang. Kita boleh berijtihad. Kita boleh memikirkan sendiri. Nah, kalau ada orang yang berilmu tentang hal ini, ya silakan. Kalau mau debat enggak tepat, ya silakan dibantah dengan ilmu yang serupa. Oh, enggak benar ini. Kalau dia jawabannya begini-begini, bukan dokter ini, berarti ini harus jadi insinyur. Nah, silahkan berdebat. Gitu ya. Ah, tapi tentang apa itu anak-anak yang nanti akan kita arahkan ke dokter, apa insinyur, apa ini, apa itu, tentu jangan lupa dasarnya. Apa ilmu dasarnya? Tentu ilmu agama. Apa ilmu agama tertinggi, terbesar? Tentu tauhid. Walaupun nanti jadi dokter, jadi insinyur dan seterusnya enggak masalah, itu enggak haram. tetapi harus diajarkan tauhid untuk pertama kali. Dan mengajarkan tauhid tidak ada istilah jenjang umur. Enggak ada. Nabi mengajarkan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah saja. Jika engkau minta pertolongan, mintalah tolong kepada Allah saja. Seandainya seluruh manusia sepakat untuk membela engkau, mereka tidak akan sanggup kecuali dengan apa yang telah Allah tulis. Dan seterusnya, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat, tinta sudah kering. Ini Nabi ajarkan kepada siapa? Kepada seorang bocah yang umurnya 7 atau 6 tahun atau 8 tahun. Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas itu kan umurnya 10 tahun ketika Nabi wafat. Berarti ketika Nabi mengajarkan ini mungkin 8 tahun, mungkin 7 tahun, berarti masih anak-anak sekali, tapi diajarkan tauhid yang luar biasa. Kan yang meriwayatkan itu Ibnu Abbas dengan mengatakan sami'tu Rasulullah yaqul. Bukan aku mendengar Abu Bakar mengatakan begini dari Nabi, aku mendengar Umar mengatakan begini dari Nabi. Berarti Ibnu Abbas sudah dewasa. Enggak, ini dengar langsung. Aku mendengar langsung dari Nabi, Nabi mengatakan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu ketika aku membonceng Nabi di kendaraan. Umumnya boncengan itu kan kepada anak kecil. Kalau sama-sama besar kan kasihan kudanya. Gitu, apalagi ini keledai ya. Berarti Ibnu Abbas masih kecil, memang masih kecil. Tetapi diajarkan oleh Nabi tauhid yang luar biasa, akidah yang luar biasa. Nah, dari sini kita harus faham. Dan tidak boleh kita salah faham, tidak boleh kita beranggapan, kan dia masih kecil, jangan diajarkan tauhid dulu. Ajarkan wudu, ajarkan tayamum dulu, salah. Salah. Walaupun masih kecil, ajarkan, nak, di mana Allah berada? Tuntun untuk mengatakan bahwa Allah berada bersemayam di atas arsy. Jawaban yang tepat, satu-satunya jawaban yang tepat. Kita tuntun. Bagaimana kalau tidak faham, biarkan, hafalkan saja. Nanti pemahaman kan menyusul. Namanya anak-anak biasanya kan kurang faham, enggak masalah. Yang penting suruh hafalkan. Bahwa Allah bersemayam di aras, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, dan seterusnya. Ini ajarkan, faham gak faham? Biarkan dihafal saja. Nanti pemahaman akan menyusul. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.